Makanya itu di bab tolak, ini tak warai cara ning alim fikih. Di bab tolak juga ada perdebatan seperti itu. Misalnya kita kok lunga terus bojomu gak nyambut. Bojo kok ngono, iku ora bojo blas. Itu tolak apa ndak? Itu diperdebatkan. Ora bojo itu berarti kalimat tolak apa ndak? Saya tuh sering ditanya orang seperti itu, bahkan pernah tak pisoi wong gara-gara mangkel wong. Saya itu pernah punya tamu setengah enam mau surup. Nah, orang kuno kan wae setan apa sandika apa orang Jawa. Ya, kok setane gentayangan, setan sing ndi ora roh. Takok kula ngeten, Gus, kalau ada seseorang bilang kamu sudah ada istri saya, itu tolak ndak? Aku sebagai wong disiplin fikih tak tanya. Coba yang pernah ngaji-ngaji fikih yang pernah mondok. Aku takok, Kang iku sing ngalami sinten? Mpun aku sebetulnya saya takok sing ngalami, pokoknya hukumnya sepunti. Wah, aku mangkel surup-surup. Wis takok, mangkel long, tamu surup-surup wis mangkel wis ora sopan, marai kiai. Wong iku ustaz ya rondo kiai wong. Ya tapi biasalah pedotan-pedotan rapati. Ilmune lamat-lamat. Cara profesor ya profesor madya lah. Maksudnya cara dokter ya dokter anyaran rong banyak apa penelitian. Cara mubalig ya cek amatir. Mun aku sebetulnya saya takok sing ngalami sinten. Pokoke niki jawab. Dia anak iso wonge tak telepon saiki. Sampeyan kenal wonge? Nggih kenal. Tak telepone saiki. Mun aku rasa ditelepon pokoke dekne guru. Oh tak pisok ya, Mbak. Kowe iku ora ora sadar dene wong alim, sampean iku fasik, ganggu wong alim ape ngukumi. Maksudnya seperti itu. Lafat tolak iku ana sing eksplisit iku ora butuh niat, ana sing kinayah. Kinayah iku ya kaya tolak, kaya ora iku butuh niat. Mulane nek kenal wonge tak telpune, tak takokane, ngomong ngono iku niate tolak ta ora. Nangis wong. Wong kok ganggu wong alim, nek ora takok aja takok. Lho kan ning bab tolak kan gitu, kalau lafat tu bias disebut kinayah ning fikih harus niat. Jadi lafaz kalau yang enggak jelas itu terserah niatnya yang melafatkan atau yang melakukan. Mulane aku takok, kowe kenal? Nak kenal tak tilpune, tak takoke kalimat iku niate apa? Amin. Wah, wedi wong nangis. Apa nangis iki curiga aku terus umat sakiku. Jangan-jangan wong iki. Ono nangis, para nangis sing aku. Niku Gus, niku kula. Oh. Sakit aku. Sekian kan, wis makrif sih. Ben setan hilang kau yang berikut. Bos setan sih nemplak dek, bos nemplak kiai ini rarosol. Makrif sih kau. Jadi di bab tolak itu ada dua prinsip. Kalau lafadz itu jelas, misalnya ada lafadz jelas menistakan agama, hakim kan ya jelas menghukumi itu penistaan. Tapi selalu ada lafat bias, lafat ambigu. Misalnya aku ngenyak Mustafa. Mus bocah kelunak-kelunuk, amen ngrumat jenggot. Kan iso wae penistaan. Jenggot itu sunah Rasul, bisa saja itu penista. Bisa saja ndak? Jenggot sing sunat amen diurusi, sing wajib ngrumat bojo di barno misalnya. Sehingga saya ngomong dalam konteks nglakoni sunat ninggal wajib. Gejolokan saya itu arahnya begitu misalnya. Atau misalnya Mustafa salat kunut temen tenanan rukuk merah bener. Wong eno mangkel dianggap ngeritik kunut. Tapi ahlul ilmi gak mangkel. Mergo karepe dhisikno fardhu sing prinsip rukuk ditenani bener, kunut keliru-keliru lah wong sunat wae misalnya. Kan ini bias, ngono iku bias ndak? Bias. Nah, lafat tolak mulane aku takok. Lah sampean kenal tiange, Kang? Aku wis sopan santun karepku ya sopan santun sampe ngempet mangkel wis sampean mboten usah tanglet terus tiange wis. Jenengan gak ada nomor tilpure. Mboten usah takok nomere. Wah, semane batin kok bagus. Kiai nom surup-surup wae setan malah. Wah, mok Mbak. Kang, kowe kok nak takok aja ganggu wong alim takok hukum. Sembrono kowe. Tolak iku nak lafate sori eksplisit. Jelas melakukan penistaan agama atau jelas tolak atau jelas melecehkan agama. Hukumnya jelas, masalahnya selalu ada lafat bias. Lafat napa? Bias itu di semua konteks. Misalnya kowe ning Singapura, roh wong Singapura dinamis, mobil mesti ngene. Hebat orang Singapura dinamis, ndak kaya orang Indonesia pemalas. Ngomong seperti itu ngenyek wong sak Indonesia ta ora? Apa kok ora dipenjara? Padahal semua peneliti, semua dosen mesti tahu ngomong ngono. Setiap seminar bangsa kita tertinggal oleh bangsa lain karena kita pemalas. Menteri yang ngomong ngono, dosen yang ngomong ngono, semua narasumber ora dipenjara kabeh. Kowe ora trimonistakno satu orang sebangsa dan setanah air. Ayo ta ora? Mau penjara kan, cara aku narasumber, kalau Polri ini tak penjara. Tapi orang ngomong gitu ya ora iso dipenjara, niate iku kan motivasi ya, Bang. Saking senenge wong Indonesia, aku ora kepengin tertinggal mek Singapura. Carane ngomong nyrempet ngene. Ya iku salah pilihane mu iku tok. Paham ya? Dibalik kok kowe misale ngaji ngantuk terus ngomong, "Timbang ngaji ngantuk, atok nang omah kono." Ya lumayan ngaji ngantuk tuh timbang nang omah tukaran mek bojomu misale. Ora gelem, mboten, Gus. Warung kula mulai ngomahmu. Kang lafadz iku jelas lafadz kinayah butuh niat. Lah kula badhe konfirmasi mbek tiange. Niku niat tolak napa mboten? Nangis malah tuh takut kok nangis. Curiga aku Mas, mesti masalah. Mun Kang salat riyen ben setan ilang. Ben salat magrib, kula biasane mulang anak kula tak preno. Anak kula takon terus dhewe. Nangis. Gus niku kula sing alam. Bojo kula niku anake kiai. Kula niku mboten anake kiai. Kula nu seneng mbek bojo kula. Ibu juga lo rasa senang, mergi kalau nunggu tenang, sabra kiai waduh. Aku lalu nunggu, aku serah tahu diperlakukan sebagai nopo suami. Aku bertahun-tahun kalau sabari, mergi kalau nunggu di sepele, no, sekolah buatan giat, muni tadi, gue kurang bujuku. Tapi niat kalau nunggu buatan tolak. Dia tidak memperlakukan saya sebagai suami. Oh, nak nunggu rata tolak kah? Jelas buatan. Tak didono takbir teng Yana. Jadi menurut kitab Mu'in dan kitab Yana Tutolibin termasuk kinayah adalah lasti bizaujati, kamu itu tidak istri saya. Dengan niat kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana seorang istri memperlakukan suami. Kayak kowe mangkel ambek anakmu, kowe kurang anakku. Kan yo ora iso kadung anakmu kok kumelihara anakmu. Maksudnya kelakuanmu ora kaya ora kaya sebagai anakku. Wes ya Allah aku dadi kok ngene jogeman wani wong alim kualat. Nah, lafat itu seperti itu semua. Coba misalnya tentang penistaan agama, mesti ada lafat bias. Seneng wong wedok mesti ana lafat bias. Saya jajalke ngredak sakno cinta apa ae, ana sing jelas. Saya cinta kamu, berarti sorry. Tapi nak misalnya niate ngene, aku nak rawur kowe iku bingung. Kan gak jelas. Maksudnya aku piye? Kan gak jelas. Jebule dekne iku biasa ditraktir pacare. Kawar iku gak ana sing traktir. Sing wedok GR iku maknane sen. Lafadzne kan gak jelas. Bareng ternyata konangan mendua mentiga. Maksudku ngomong ngono iku piye ya? Maksudku iku nek ana kowe kan akeh alternatif dadi. Nah, di dunia itu selalu ada lafadz sharih, ada lafadz kinayah. Lah iku sharih itu tidak butuh niat. Bahkan niat itu tidak pernah diabaikan. Jadi ana wong kok muni ngene. Misalnya dalam misalnya ana wong muni ngene, kakekane merah putih mesti subversi. Kakekane bendera tauhid mesti subversi, ora kok mungkin mesti ya. Kakekane ulama mesti subversi. Tapi nak muni ngene. Kakekane Zaid tanggaku. Bae jare wong akeh lah ulama. Mergo iso wae Zaid cara ngate ulama tapi kenangane bedene iku utang ra nyaur. Bingung gak nak ngadepi ngene. Paham itu maksud. Lah iya, cara wong akeh Zaid ku lama. Tapi sing miso iki memang dikenangan khusus utang ra nyaur, piye iki? Iku penistaan ulama apa penistaan Zaid? Paham. Lho, terus tak late dadi agem kok mikir. Zaid. Nah iya, mulane angel dadi agem ya angel. Sing gampang ya dhewe paham gitu dadi. Angel berko di antara kangelane hukum disebut wa allama adamal asma. Jadi Allah pertama mulang Adam tuh cara bikin nama. Mergo nama iku ya bingung no. Saiki misale ana wong merkosa wong. Pikiran pertama itu orang biadab, orang dolim, pemerkosa. Terus saiki mbok bahasakno ngene, karena pemerkosane mukmin kowe bahasakno ngene. Seorang mukmin memperkosa. Oh malah penistaan agama ge wong mukmin kok mbok selipno ning pemerkosa. Tapi kok nane nggone bab syafaat, kowe ngaji bab syafaat. Kok keterangane ngene. Mukmin tau dosa apa wae, ijek mungkin di sepuro. Piye iki jajal? Ada bab di mana penjahat pun ikut bab mukmin karena berhak mendapat. Tapi ketika kriminalitas enggak boleh orang ini disetatuskan mukmin. Lah iku mulane Nabi nate ngendikan la zani fi nasni wa wa mukmin wa la syirku sarik hina syirku wa wa. Ora ana wong zina dengan status dia mukmin, ora ana wong nyolong dengan status dia mukmin. Jelas. Tapi ketika ditanya, apakah dengan jadi koruptor orang masih mukmin apa keluar dari mukmin? Jawab mbih. Tetap mukmin. Tapi kalau ditanya, apakah di antara akhlak mukmin itu pezina dan pengkorupsi? Kowe jawab mbih. Tidak. Jika tidak akhlaknya orang mukmin sekali dia zina masih mukmin apa enggak? Masih. Apakah akhlak mukmin itu berzina? Tidak. Terus diubah-ubah. Susah kan? Jadi hakim itu susah. Makanya ketika misalnya anakmu iku nakal, mesti kowe spontan kowe iku ora anakku. Tapi bukan berarti itu memutus hubungan anak dan begitu juga kowe ora dihormati bojo, kadang spontan meneh kowe iku ora bojoku. Tapi bukan berarti memutus hubungan suami istri. Tapi bisa saja kalimat itu benar-benar dimaksudkan memutus hubungan suami istri. Makanya dikategorikan lafaz kinayah, lafaz yang bias, yang ambigu, dan pemaknanya terserah niatnya yang melakukan. Mulane kula takok, Kang kowe kenal sing nglafadzno iku? Mboten usah tanglet, Gus. Bar sik. Aku wis mulai rodok mangkel. Gadah nomor tilpune, kula tilpune mboten usah, Gus. Ngamuk kula. Wong waras kok. Toro aku ke khusuk sing goblok malah ra ngamuk. Astagfirullah. Pakok hukum malah napa? Ndak bisa hukum seperti itu. Akhirnya barang kula ngamuk nangis deh. Wah curiga iki mesti cai gawe suara ngene. Waktu maghrib terus kula terangno. Jadi ndak gampang kan. Jadi eling-elingen napa wa 'allama adamal asma. Jadi kula suwun gitu. Pokoke nek aja geman ngomong bojomu ke tak pegat karena itu sorry. Kalau sorry eksplisit niat apapun enggak diteri. Tapi kalau kata itu ambigu atau bias itu tolak tidaknya menunggu niatnya yang melakukan. Ngene kula takok, Kang kowe kenal tilpune mboten? Mboten usah ditelpon, Gus. Wah, semene tenan. Tapi mulai tak tangisi sakit. Wong ora kiai ape dadi kiai amen diamu ibu june. Akhirnya tak yes, ngene Kang, enggak usah pegat, minangka kowe tuku derajat. Kono mangkel untuk kue mergo kue ragus is opai ke ihak ngamuk ya Gus siap ya semua kue kondo bojomu jarwe Gus bak kue ke ihak ngamuk ngamuk menuso ya ada batasnya kan kok ya kesel lah apa tak kaya fatwa liya sing rada kurang ajar apa suap duit terus sesuai gak ngamuk ya bener mesti kue ku salam loro wes ragus melarat nggih Gus ya iya iku sing mari perkara ya misalnya salah ragus tok ijek gampang lah dadanane ora Gus ditambal Ferrari ijek iso lah ragus melarat. Kalau tu kita lapor abining bareng tu, yo aneh-aneh begitu. Tapi ganteng bocahnya. Mereka ganteng. Ganteng kan iso hilang. Kan mangan gak ambek ganteng.